Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan pelajaran kita mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah musaqah. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan mengambil kajian baru, hal baru, yaitu mengenai masalah al-ijarah atau dalam bahasa Indonesianya sewa-menyewa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-allama Ahmad bin Husain al-Asfihani al-Syafi'i rahmatullahi alaihi wa nafa'ana bi ulumihi fi dharaini amin. Faslun fil ijarati wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'aynihi sahhat ijaratuhu idza quddirat manfa'atuhu bi ahadi amrayni muddatin aw 'amalin. Yang artinya faslun fil ijarah, fasal yang menerangkan mengenai hukum sewa menyewa. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi, dan setiap sesuatu yang bisa dimanfaatkan, ma'a baqa'i ainihi, dengan tetapnya sesuatu tersebut tidak rusak dan tidak berkurang, sahat ijaratuhu, maka sesuatu tadi bisa untuk disewakan. Idza quddirat manfa'atuhu bi ahadi amrayni, kalau memang manfaat atau kegunaan daripada sesuatu tersebut disewakan dengan dibatasi dua hal, muddatin, dibatasi dengan waktu, wa'au amalin, atau dibatasi dengan pekerjaan. Ini adalah nas dari kitab takrib yang akan kita kaji. Sebelum kita menerangkan nas ini secara mendetail, perlu kita ketahui apa itu arti atau definisi daripada akad ijarah menurut bahasa dan menurut ulama ahli fikih. Juga perlu kita ketahui rukun-rukun serta syarat-syarat daripada rukun dalam akad al-ijarah, karena hal ini tidak disebutkan oleh Imam al-Mu'allif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ijarah, kata-kata ijarah menurut bahasa adalah ismun lima yu'ta min karo'in liman koma bi'amalin ma. Yang artinya, ijarah menurut bahasa adalah upah yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan sebuah pekerjaan. Upah tersebut adalah imbalan atas kerjaan yang telah dia lakukan. Fayuqalu lahu ajrun wa ujratun wa ijaratun. Jadi kata-kata ijarah ini bisa juga disebut ajrun atau ujratun atau ijaratun. Kita bisa mengatakan dalam bahasa Arab ajarahu wa ajarahu. Artinya ida asabahu ala amlihi. Ajarahu, saya mempekerjakan dia kemudian dikasih upah, atau ajarahu. Cuma untuk upah yang bersifat duniawi dikatakan ujroh, dan untuk upah yang bersifat ukhrawi dalam akhirat dikatakan ajrun atau pahala. Ini adalah arti daripada kalimat ijarah menurut bahasa. Adapun kalimat ijarah menurut pengertian ulama fikih sebagaimana yang disebutkan didefinisikan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughni Mukhtar.